warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Caca Frederika dapat hadir kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Dan di episode kali ini kita akan mulai membahas tentang surat Al-Fath, dimulai dari ayat ke-26. Insyaallah bersama dengan Pak Quraisy Syihab. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini semakin bersemangat kita ya, Pak, di bulan Ramadan ya, Pak. Mudah-mudahan teman-teman di luar juga makin bersemangat. Amin, semakin bersemangat insyaallah, dan kita juga semakin bersemangat nih pengen mentadaburi Al-Qur'an, pengen belajar lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an dan memetik hikmahnya apa sih supaya insyaallah puasa kita juga insyaallah jadi lebih bermakna. Yuk, langsung aja kita mulai dari ayat 26, Pak Quraisy. Baik. Ayat 26 ini sebelumnya berbicara tentang aneka anugerah Allah dan ancamannya. Nah, kemudian di sini dinyatakan iz ja'alal ladina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyal jahiliyah. Sungguh Allah telah berbuat baik kepada orang-orang yang beriman. Ketika kapan itu kita lihat ketika orang-orang kafir menjadikan atau menanamkan di dalam hati mereka al-hamiyah, hamiyah terjahiliyah, al-hamiyah. Hamiyah itu pada mulanya dari segi bahasa berarti panas. Menanamkan di dalam hati mereka rasa panas, amarah, dendam, keangkuhan. Kenapa dinilai bahwa itu keangkuhan, kepicikan? Sewaktu perjanjian Hudaibiyah yang kita bicarakan kemarin, itu mereka menolak Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menolak Nabi masuk ke Mekah untuk umrah. Padahal umrah itu tidak boleh dilarang. Umrah itu tempat aman. Sedemikian amannya sehingga kalau ada seorang pembunuh yang masuk ke Mekah wilayah tempat Ka'bah ini tidak boleh diganggu. Pembunuh pun tidak boleh diganggu. Ini Nabi mau datang umrah menziarahi Baitullah. Mereka larang dengan angkuh, tidak boleh. Itu keangkuhan. Waktu perjanjian Hudaibiyah, Muhammad Rasulullah tidak mau mereka tulis Rasulullah. Padahal Rasul sudah mengalah. Padahal, baik kita katakan sudah mengalah, sudah menerima sekian banyak itu tadi kan. Nah, ini adalah keangkuhan yang luar biasa. Yang lebih buruk lagi, ada orang yang angkuh, ya kan? Keangkuhan itu bisa bertingkat-tingkat. Saya beri contoh. Kalau orang kaya angkuh, buruk ya. Lebih buruk kalau orang miskin. Iya kan? Itu banyak sekali yang seperti itu. Ya. Berzina, buruk. Buruk. Lebih-lebih orang yang sudah menikah. Keangkuhan itu buruk. Lebih-lebih kalau keangkuhan itu bersumber dari jahiliyah. Orang-orang kafir ini itu menanamkan di dalam hati mereka sehingga hati mereka penuh dengan keangkuhan yang disertai dengan kepicikan sehingga menolak hal-hal yang mestinya tidak ditolak. Anzalallahu sakinatahu alaihim. Sakinatahu ala rasulihi. Rasul menerima dengan baik bimbingan Allah. Terima aja itu walaupun kelihatannya merugikan. Orang-orang mukmin juga akhirnya menerimanya dengan legowo. Walaupun tadinya hatinya bergejolak. Ya kan? Tapi sekarang karena sudah ada sakinah. Wa alzamahum kalimat taqwa. Alzamahum. Sesuatu yang lazim itu bukan dalam bahasa Indonesia lazim. Lazim dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang harus. Alzamahum menjadikan mereka harus. Jadi seakan-akan alzamahum kalimat taqwa, Allah menjadikan mereka menerima kalimat taqwa itu. Sehingga mantap kalimat taqwa itu dalam hati mereka karena Allah yang memantapkannya. Ya kan? Ya, oke. Pertanyaannya, apa itu kalimat taqwa? Ini yang disebutkan dalam ayat ini. La ilaha illallah. Betul. Itu satu pendapat. Ada lagi yang berkata kalimat takwa itu bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang berkata kalimat takwa itu adalah kesetiaan, keikhlasan dan kesetiaan. Betapapun kalimat takwa itu kita lihat dari segi bahasa, kalimat takwa apa artinya takwa? Takwa itu artinya menghindar. Anda bertakwa kepada Allah, Anda menghindar dari ancaman Allah, dari siksa Allah. Kalimat takwa adalah kalimat ucapan yang diucapkan dan diamalkan sesuai dengan ucapan itu yang menjadikan Anda terhindar dari siksa Allah. Itu sejauh kan mana sih kita bisa mengamalkannya dan berhubungan dengan ketenangan tadi? Kita semua pasti pengen mencapai ketenangan dalam hati kita. Kata Pak Quraisy, ya buka dong hati Anda, buka jendela hati Anda supaya cahaya Allah masuk. Tapi gimana caranya? Sesaat lagi kita akan membahas, tapi kita harus ada commercial break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, akhir hidupnya la ilaha illallah, dia akan terhindar dari siksa. Tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas surat Al-Fath surat ke-48 di ayat ke-26. Ada kalimat takwa di sini. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kalimat takwa itu la ilaha illallah, tapi ada juga yang menyebutkan bahwa kalimat takwa itu bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting tidak hanya diucapkan, tapi diamalkan. Bagaimana nih ucapan dan amalan perbuatan kita bisa sinkron, Pak Quraisy? Baik. Kita lanjutkan. Jadi kita tadi berkata kalimat takwa, yang berkata la ilaha illallah itu menyatakan begini, bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, akhir hidupnya la ilaha illallah, dia akan terhindar dari siksa. Amin. Ya kan? Itu ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu juga karena dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, dia memulai setiap pekerjaannya dengan memohon bantuan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu, sehingga amalnya selalu direstui oleh Allah. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Allah memantapkan, menetapkan kalimat itu di hati mereka karena memang mereka itu wajar dimantapkan kalimat itu ke dalam hati mereka. Orang-orang kafir itu menutup matanya, telinganya, hatinya. Mereka itu wajar Allah jadikan mantap kalimat takwa ini di dalam hatinya karena mereka memang wajar, lebih berhak untuk menerimanya. Dan mereka itu ahla wa ahla, dan mereka itu merupakan penyandang-penyandang sifat itu. Nah, jadi kita kembali, jangan berkata Allah beda-bedakan dong. Kenapa Allah biarkan itu menanamkan dalam hatinya kedengkian, keangkuhan dan sebagainya? Karena mereka sendiri yang mau begitu, pilihan hidupnya. Mengapa Allah memantapkan ini di dalam hati orang-orang beriman? Karena memang mereka wajar dimantapkan oleh Allah itu karena mereka buka hatinya. Memantaskan diri maksudnya? Jadi kalimat takwa itu mantap di dalam hatinya. Mereka tidak ragukan. Wa kanu ahqqa biha wa ahla wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sikap ketetapan Allah ini dibiarkan itu demikian dan ini diberi karena memang Allah Maha mengetahui. Dia tahu itu maunya begitu, biarkan saja. Sudah diajak berapa kali, silahkan aja. Kalau ini juga dia tahu bahwa memang dia menantikan dari Allah, dia buka hatinya dari Allah, Maha mengetahui, ya kan? Oke, ya kembali lagi ke perjalanan Nabi ke Mekah. Waktu Nabi mengajak orang-orang muslimin dari Madinah ke Mekah, beliau menyampaikan bahwa saya bermimpi mengunjungi Masjidil Haram. Masya Allah. Saya bermimpi mengunjunginya, mencukur rambut. Dan seorang yang umrah kan mencukur rambut. Dan saya bermimpi berjalan bersama itu. Maka sahabat-sahabat Nabi ini, karena memang juga mereka sudah rindu untuk melihat Ka'bah, mereka berduyun-duyun untuk memenuhi panggilan Nabi ini. Kecuali yang kita terangkan tadi, kemarin itu. Nah, dengan harapan bisa mengunjungi, bisa melakukan umrah. Nah, ternyata kan tidak. Karena dihadang, karena gak boleh, dihadang. Dilarang. Nah, ada yang berkata, bagaimana tuh ini Nabi ini? Dia bilang kita mau umrah, katanya sudah mimpi. Dan Nabi menjawab, betul saya mimpi, tapi kan saya tidak bilang padamu bahwa itu terjadi tahun ini. Ya kan? Ya. Maka turun ayat kita ini. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya. Sungguh Allah pasti akan membuktikan kebenaran mimpi Rasul. Bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah. Ada kata-kata insyaallahnya. Oke, kita terangkan kalau begitu insyaallah. Kenapa? Ini kan sudah pasti. Allah lagi yang bilang pasti. Apa masih perlu insyaallah? Nah, kalau kita mah iya pantas. Karena kan Allah, kita enggak tahu. Kenapa dia bilang insyaallah? Enggak tahu Pak Quraish. Itu untuk mengajar kita bahwa betapapun kamu sudah yakin, tetap ucapkan insyaallah. Apalagi kalau belum yakin 100%. Yang kamu sudah yakini 100% pun belum tentu terjadi. Betul. Karena terjadinya sesuatu itu memerlukan sekian banyak faktor. Sebagian faktor itu bukan di tangan Anda. Ada di tangan Allah dan itu faktor lain. Boleh jadi ada di tangan Allah, itu betul. Tapi boleh jadi juga ada di tangan manusia. Iya. Dan Allah juga yang menentukan. Allah juga yang menentukan. Yang bisa menghimpun semua faktor itu hanya Allah. Nah, berkaitan dengan insya Allah ini dalam sekali ya maknanya, bahwa dengan kita memahami maknanya, insya Allah bisa juga merubah pola pikir kita, tindak tanduk kita, dan bagaimana cara kita berbicara. Apakah kalau kita sudah yakin besok akan terjadi dan kita bilang, Pak Quraish, besok saya akan melakukan ini. Jangan-jangan termasuk ciri-ciri atau sifat orang yang takabur. Iya atau enggak ya? Tahan dulu Pak Quraish, kita akan jawab setelah jeda yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Nabi bersabda, Lam yabqa minan nubuwati illal mubashirat. Tidak ada lagi sisa dari ciri kenabian kecuali berita-berita gembira yang menggembirakan. Apa itu wahai Nabi? Beliau berkata, mimpi yang benar dari orang yang soleh. Tafsir Al-Misbah, di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang kalimat insya Allah. Apakah kita benar-benar ngerti, paham artinya itu apa sih? Dan apakah kalau kita bilang besok saya akan melakukan ini, pasti saya akan melakukan ini tanpa mengucap insya Allah termasuk ciri-ciri orang-orang yang takabur. Tapi sebelumnya Pak Quraish, kita memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang ingin langsung bertanya pada Pak Quraish nih. Langsung aja yuk kita lihat ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraish, saya ingin bertanya. Dulu para rasul ketika bermimpi pasti tentang sesuatu yang benar dan pasti akan terjadi. Apakah di zaman sekarang sesuatu yang benar itu bisa terjadi juga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Ini berkaitan dengan surat ke-48 Al-Fath di ayat 27 tentang mimpi rasul. Nah, pertanyaannya adalah Pak Quraish, dulu para rasul ketika bermimpi pasti insya Allah akan terjadi dan benar. Apakah di zaman sekarang mimpi itu benar-benar bisa terjadi atau enggak sih? Iya, sudah. Ilmuwan berkata, mimpi bisa akibat keinginan yang meluap-luap, yang diingat, boleh jadi sebelum tidur sehingga muncul pada waktu tidur dalam bentuk mimpi. Ya kan itu ya, banyak itu begitu. Nah, yang kedua, mimpi bisa jadi karena keadaan yang sedang Anda alami, terus body kita, jiwa kita menciptakan mimpi untuk menghindarkan kita dari keadaan yang kita alami itu. Bagaimana? Ada seorang waktu tidur ada bantal di lehernya. Dia mimpi seakan-akan tercekik. Sehingga dia terbangun. Agama menambahkan. Ada mimpi dari setan. Yang menakut-nakuti Anda waktu mimpi. Ada mimpi dari Tuhan. Nah, ini yang dialami oleh para nabi. Nah, sekarang itu masih ada atau tidak? Masih ada. Nabi bersabda, "Lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat." Tidak ada lagi sisa dari ciri kenabian kecuali berita-berita gembira yang menggembirakan. Apa itu wahai Nabi? Beliau berkata, mimpi yang benar dari orang yang soleh. Tapi itu tingkatnya juz'un min sittin wa arba'ina juz'un. Itu tingkatnya hanya sittin wa arba'in. 46 dari kenabian. Kalau kenabian itu 100, maka mimpi itu tidak sampai kebenarannya. Yang diketahui oleh yang bersangkutan tidak sampai 100%. Hanya 46. Dia benar, tetapi keyakinan orang yang melihatnya ketika itu tidak sampai 100%. Orang baru yakin itu 100% kalau sudah terjadi. Kalau Nabi, begitu dia mimpi, dia yakin ini dari Tuhan. Kita sehari-hari biasa lihat ada orang giginya copot. Takut ada yang meninggal atau apa gitu ya? Tapi kan tidak pasti. Tapi ternyata kalau kita tafsirkan seperti itu, ternyata benar. Ada yang iya terjadi. Jadi ada mimpi yang benar, ada tidak. Pada umumnya, mimpi-mimpi sekarang ini itu terselubung. Ada orang mahasiswa ujian, dia lihat dia mau naik kereta, ketinggalan kereta, itu tidak lulus katanya. Ada yang naik ke puncak gunung berhasil, itu lulus katanya. Itu mimpi-mimpi yang benar. Karena itu Nabi berpesan, kalau mimpinya baik ceritakan pada orang. Berdoalah supaya wujud. Kalau mimpinya buruk jangan cerita siapa-siapa, itu dari setan. Jadi itu cara kita bijak dalam melihat mimpi ketika kita bermimpi sesuatu. Baik, insya Allah menjawab ya. Sekarang kita akan langsung melanjutkan lagi nih ke ayat berikutnya Pak Quraisy. Oke, kita masih ada di sini. Ya. Kamu akan masuk ke Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman. Dan mencukur habis rambut kamu atau memendekkannya. Itu cukur rambut atau memendekkannya dalam haji dan umrah itu lambang rasa aman. Yang kedua, rambut itu kan hitam. Dosa itu hitam. Sehingga kalau Anda mengguntingnya, menghabiskannya, itu lambang gugurnya dosa-dosa Anda. Karena itu memang sebenarnya lebih dianjurkan menghabiskan cukur buat laki-laki ya, bukan buat perempuan, daripada ini. Tapi itu lambang. Kalau Anda sudah terbebaskan dari dosa, masih ada rasa takut. Enggak. Ah, itu dia aman. Bebas ya. Jadi dengan umrah, dengan ini kita mencukur rambut, kita menanamkan di dalam hati kita bahwa insya Allah dosa-dosa saya sudah diampuni Tuhan. Sehingga terjadi ketenangan. Karena orang yang selalu ingat dosanya akan terganggu pikirannya. Nggak nyaman hidupnya. Nggak nyaman hidupnya. Maka umrahlah, hajilah. Penuhi syarat-syaratnya, setelah selesai gunting rambut sambil menanamkan dalam hati bahwa insya Allah dosa-dosa saya sudah diampuni Tuhan. Sehingga Anda kembali dalam keadaan rasa aman dan terbebaskan dari dosa kita. Itu yang dimaksud sini. Muhalliqina ru'usakum wa mukhassirin la takhafun. Kalian tidak akan takut. Karena kalau kalian takut kepada Allah, semua akan takut kepada Anda. Kalau kalian takut kepada manusia, Allah menjadikan semua berani pada Anda. La takhafun fa'alima ma lam ta'lamu. Allah sebenarnya mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu bahwa akan masuk ke Masjidil Haram tahun depan. Allah mengetahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Dia menjadikan setelah peristiwa ini suatu kemenangan yang besar. Oke. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alal dini kulli. Allah yang telah mengusur rasulnya dengan hidayat dan dengan agama yang benar. Agar supaya dia menampakkannya, memenangkannya atas semua agama. Dia memenangkannya dengan argumentasi-argumentasinya, dengan dalil-dalilnya, dan lain-lain. Cukuplah Allah menjadi saksi tentang keadaan itu. Baru dia ditutup ayat kita ini dengan menjelaskan Muhammadun Rasulullah. Rasul yang diutus itu adalah Muhammad. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama beliau. Yang bersama beliau, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Asyidda' bukan keras. Kalau ya ini bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia benar enggak Anda berkata cinta keras? Enggak. Cinta sejati. Cinta sejati, cinta yang dalam, cinta ini. Tidak pakai kata keras ya? Enggak. Karena keras kita konotasinya lain. Negatif. Oke. Ya beda lah, pokoknya keras beda. Oke. Sekarang, kalau bahasa Arab ada, hubban syadida. Cinta yang keras. Bukan itu maksudnya cinta keras. Tapi? Keras itu sesuai dengan konteksnya antara lain berarti tegas. Tegas bukan keras nih, jangan sampai disalahartikan ya, karena kita kan juga sekarang bersosialisasi tidak selalu bersinggungan bersama dengan kaum muslim ataupun kaum yang beriman gitu. Kita harus punya sikap yang tegas, bukan keras. Seperti apa ketegasan yang diperbolehkan, sejauh apa, insya Allah kita akan membahas setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Nanti di hari kemudian orang-orang yang taat pada Allah itu wajahnya bercahaya sampai orang-orang kafir, orang-orang munafik memohon kepada mereka. Sudah jalan. Unzuruna naqtabis min nur. Coba pandang kepada kami. Biar cahaya wajahmu itu bisa menerangi perjalanan kami. Tafsir Al-Misbah, kita masih membahas surat ke-48 ayat ke-29. Ini tadi menarik bahwa orang-orang yang bersama Allah itu bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas bukan keras ya pemirsa. Saya nggak mau sok tahu, pemirsa juga pasti juga nggak tahu juga nih. Kita tanya aja sama Pak Quraisy, tegasnya itu bagaimana sih Pak Quraisy? Oke, jadi Muhammad Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Orang-orang yang bersama beliau itu bersikap tegas dengan orang-orang kafir. Oke. Kita lihat sekarang. Prinsip ajaran ini secara umum rahmat, kasih sayang. Jadi ketika Anda bersikap terhadap siapapun, walaupun sikap itu katakanlah keras, tidak boleh keluar dari koridor rahmat dan kasih sayang. Tegasnya tetap tidak boleh keluar dari itu. Walaupun keras dalam perang ada keras, tidak boleh keluar dari rahmat dan kasih sayang. Kalau di sini kita katakan tegas. Tegas, saya beri contoh. Ada seorang melecehkan agama, katakanlah. Anda tampar dia. Tergantung konteksnya apa. Bisa kita lihat konteksnya, bagus. Kita lihat konteksnya. Saya ketawa-ketawa. Maksudnya ketawa memperolok-olok? Bukan. Saya tertawa ikut senang mendengar itu. Enggak. Salah satu sikap tegas, saya tinggalkan tempat. Tegas atau tidak? Tegas. Salah satu sikap tegas, saya pelototi dia. Nunjukin bahwa enggak suka? Enggak suka. Itu orang tegas. Kalau sudah tempatnya keras, kekerasan itu adalah bagian dari ketegasan. Jadi jangan ambil kerasnya sehingga meninggalkan sesuatu yang bersifat tegas karena Anda anggap perlu keras. Maki tidak harus dimaki. Ya kan? Jadi itu pinter-pinternya kita mengolah sikap dan bersikap. Pinter-pinternya. Orang-orang yang bersama Rasul ini tegas. Tapi kalau dalam perang. Beda cerita. Beda cerita, tetapi kendati disuruh bunuh. Pembunuhan hendaknya dilakukan dengan kemanusiaan. Sehingga dia itu di beberapa hari yang lalu kita ada bahas. Perintah tebaslah batang lehernya. Jadi gak ngerasa kesakitan. Langsung. Anda masih ingat. Gitu. Tapi ya gak kan? Disiksa ya. Gak disiksa. Gak sedikit-sedikit dicuil-cuil gitu ya. Rahmat kasih saya. Jadi ketegasan, kekerasan itu tidak boleh keluar dari koridor agama kita. Islam berada dalam satu lingkaran rahmat dan kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Oke ya. Oke. Tarahum rukka'an sujadan. Kamu lihat mereka dan rohama bainahum. Saling kasih mengasihi di antara mereka. Tidak maki-memaki. Tidak bertengkar, tidak ini. Kalau antar sesama muslim. Ya. Tarahum rukka'an sujadan. Engkau melihat mereka, siapapun engkau akan melihat mereka selalu ruku, sujud, patuh. Patuh pada Allah, patuh pada Rasul, patuh pada peraturan, patuh pada disiplin dan sebagainya. Itu sikap dari orang-orang mukmin. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka dalam kepatuhannya itu mengharapkan anugerah Allah dan ridhonya. Jadi bukan sekedar ridhonya, ridhonya. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Simahum itu tanda yang ada di wajah mereka. Jadi ada tanda yang terdapat di wajah mereka sebagai akibat dari sujud. Nah ini, apa itu tanda? Ada tiga pendapat. Tanda yang pertama menurut mereka ada hitam. Itu dulu pada zaman Nabi tidak ada sajadah. Mereka sujud di tanah. Jadi boleh jadi karena banyak sujud berbekas di sini. Hitam, itu satu. Ada yang berkata, tanda itu adalah cahaya. Dan cahaya itu di hari kemudian. Jadi gak sekarang nih. Gak sekarang, ada yang berkata begitu. Nanti di hari kemudian orang-orang yang taat pada Allah itu wajahnya bercahaya. Sampai orang-orang kafir, orang-orang munafik memohon kepada mereka. Sudah jalan. Umduruna naktabis min nur. Coba pandang kepada kami. Biar cahaya wajahmu itu bisa menerangi perjalanan kami. Ada pendapat. Pendapat yang ketiga, ini yang saya kira lebih bagus. Bahwa ada tanda di wajahnya. Tanda dia simpatik, ceria. Sehingga orang lihat simpati padanya. Dia berwibawa dan lain-lain sebagainya. Ya. Kita biasa lihat orang hati tidak tenang. Ya. Tapi ada orang yang kita lihat. Ini senyum. Orang baik ini. Ya, kan? Ada orang yang Anda lihat. Mengingatkan Anda pada Allah. Ada kan? Ada. Ada orang yang Anda lihat mengingatkan Anda pada setan. Kayaknya jadi pengen sama dunia terus. Nggak gitu. Mau, ya. Ada orang begitu berwibawa. Anda ingin mendekat tapi rasa takut, segan. Ini orang-orang muslim itu ada tanda di wajahnya dari air mukanya. Yang menjadikan Anda simpati kepadanya. Dan dalam yang saat yang sama dia tetap berwibawa. Nah itu tandanya orang. Jadi kita tuh jadi gak berani seenak-enaknya, sewena-wena sama orang tersebut. Tapi memandangnya juga sejuk gitu kayaknya. Betul. Ya. Nah itu ada tanda-tandanya, itu di dunia kan gak? Di akhirat itu memang di dunia. Tapi kenapa ada orang-orang yang udah sering sujud, cuman kayaknya mukanya cemberut, terus tuh kenapa Pak Kurais? Kenapa tuh kira-kira Pak Kurais? Mungkin nanti kita jawab sejenak ya, kita harus rehat dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Di sini dia katakan, fadlam minallahi wa ridwana, yang mereka harapkan itu adalah anugerah dari Allah, disertai dengan keridhaannya. tafsir Al-Misbah. Kita sekarang udah masuk ke segmen terakhir nih di pembahasan kita, surat ke-48 ayat ke-29. Tadi pertanyaan saya adalah, Pak Quraisy, masih ada loh orang-orang yang suka bersujud tapi kok mukanya masih muram gitu. Kenapa ya? Dan tadi juga Pak Quraisy menyebutkan bahwa Allah memberikan anugerah kepada orang-orang yang Allah kehendaki gitu ya. Bedanya anugerah sama rahmat itu apa sih, Pak Quraisy? Anugerah itu pemberian yang baik. Rahmat itu adalah belas kasih. Saya bisa memberikan seseorang anugerah, ya kan? Walaupun dia tidak lemah, walaupun saya tidak kasihan dia. Iya. Tapi kalau kasih, ada keperihan di hati melihat ketidakberdayaannya. Itu rahmat ya, bagi manusia. Saya beri istri saya sesuatu. Bukan karena saya kasihan. Dia cukup ini. Saya berikan kepada teman saya sekian anugerah. Bukan karena ada keperihan hati. Nah, bagi Tuhan, rahmat itu bisa diberikannya kepada yang taat dan tidak taat. Rahmat? Iya. Tapi kalau anugerahnya ini anugerah pemberian yang besar yang diberikan kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Jadi kalau nggak dekat nggak bisa dapat anugerah? Tidak dapat anugerah. Dan yang di ayat... Jadi yang dia dapat hanya rahmat. Di ayat 29 ini anugerah atau rahmat? Di sini dia katakan fadlam minallahi wa ridwana, yang mereka harapkan itu adalah anugerah dari Allah disertai dengan keridhaannya. Anda bisa memberi anugerah seseorang tapi Anda tidak senang padanya. Ya kasih karena ya karena enggak enak lah, udah deh gitu. Ini yang mereka harapkan itu ridha Allah. Oh, jadi mereka mendapatkan anugerah tapi juga ridho Allah. Mereka mengharapkan itu. Mereka melakukan itu. Sementara ulama berkata, mereka melakukan itu bukan untuk mendapat ganjaran. Tapi? Tapi mendapatkan anugerah Allah. Terlepas apapun anugerah itu. Dan yang lebih penting lagi, dapat ridhonya. Ini tingkatannya berarti lebih tinggi lebih daripada tinggi. Berhitung tentang pahala dan dosa. Betul. Karena udah terserah Allah deh, gitu, okay, saking cintanya, okay, Masya Allah. Okay. Ini maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang bersama Allah, kan? Yang... Itu yang bersama. Ini ciri dari orang-orang Muslim yang selalu bersama Rasulullah. Bukan sekedar yang mengikuti Rasulullah, yang bersama. Ini cirinya. Oke. Zalika masaluhum fit Taurah. Itulah masaluhum. Itulah sifat yang sangat indah yang termaktub dalam kitab Taurat. Wa masaluhum fil Injil, adapun dalam kitab suci Injil ada juga sifat-sifat orang-orang pengikut Nabi Muhammad itu yang disebutkan di sana. Yang disebut di sana adalah kazar in akhraja syat'ahu fa azara, seperti tumbuhan, seperti itu yang mengeluarkan tunasnya. Tunasnya menguat, menunjang ini, ya toh, fastaqlada fastawa ala suqhi yu'jibu zurra. Itu menggembirakan para petani melihat betapa indahnya ini. Liyaghiza bikumul kuffar. Ini sehingga melihat tumbuh berkembangnya pohon ini, orang-orang kafir menjadi marah dan benci. Gak suka. Tidak suka. Islam itu, orang Islam itu bermula dari kecil, tumbuh sedikit demi sedikit sehingga berbuah, memberikan buahnya setiap saat yang segar. Ya kan? Itu sahabat-sahabat Nabi begitu, itu orang-orang yang mengikuti Nabi, yang bersama beliau dari sedikit sedemikian sedikit sehingga menjadi kuat. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azimah. Allah menjanjikan alladhina amanu wa amilus salihat. Anda lihat, dia tidak katakan al-mu'minun. Tapi beriman. Yang beriman. Sudah cukup mengaku Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan, sudah cukup. Di sini dia kata, yang beriman. Allah menerima yang sedikit. Itu Allah, salah satu sifatnya syakir. Syukur itu memberi banyak, tapi menilai sedikit. Itu syukur? Syukur. Memberi banyak, menilai sedikit, menerima sedikit tapi menganggap banyak. Itu syakir. Itu orang yang bersyukur begitu. Anda diberi oleh suami Anda sedikit, Anda kata, waduh ini banyak sekali, itu namanya syukur. Syukur. Anda diberi sudah banyak, kok sedikit sekali ya? Itu syakir. Itu tidak syukur. Oh tidak syukur. Iya. Allah syakir. Menerima yang sedikit dari hambanya, tetapi menganggapnya banyak. Jadi kalau kita dikasih sama orang sedikit dan kita, wah terima kasih banyak, itu juga termasuk syakir. Itu tanda bersyukur, itu tanda bersyukur. Dan syakir juga itu? Iya, syakir itu pelakunya. Oh syakir itu pelakunya. Itu Allah syakir. Syukur itu perbuatannya. Jadi di sini dikatakan, orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu, mereka itu mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi berarti kan ada dosanya nih. Mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan ganjaran yang agung. Sedikit kok dikasih ganjaran yang agung. Karena memang Allah maha bersyukur. Sehingga menerima sedikit dari hambanya, tapi memberinya sorga yang begitu besar. Masya Allah. Ya, itu ayat kita. Baik, kita masuk ke kesimpulan Pak Quraish. Kita masuk pada kesimpulan. Baik, saya kira kesimpulan yang pertama, bahwa sifat orang beriman itu selalu tenang. Ya. Sifat orang yang tidak beriman itu suka marah. Tidak menerima, menolak sesuatu tanpa dalih yang kuat. Tanpa alasan, bahwa menolak walaupun tanpa alasan yang ini, itu satu. Yang kedua bahwa ada mimpi para nabi itu adalah mimpi yang benar. Sampai sekarang masih ada mimpi yang benar walaupun kejelasannya, kevalitannya. Tidak usah kita katakan kevalitan. Kejelasannya tidak sejelas nabi. Nabi kalau mimpi persis. Jadi kalau kita mimpi itu, terus kita ini Allah membuktikan itu pada masa datang. Dan yang kita lihat lagi di sini bahwa Allah mengutus Rasulnya Muhammad yang memiliki sifat-sifat yang sangat luhur, dan orang-orang yang bersama beliau itu sikapnya selalu ramah, keberkasih sayang antara sesama muslim, tapi terhadap orang-orang kafir, siapapun kafir itu, itu selalu bersikap tegas. Dan mereka itu selalu tabah, sujud kepada Allah, mengharapkan selalu ridha Allah. Itu yang termaktub dalam Taurat, dan yang termaktub dalam Injil, yang menggambarkan umat Islam itu adalah kecil, tumbuh, kuat, sampai akhirnya berdiri sendiri. Dan ketika itu orang-orang yang tidak senang pada mereka itu merasa jengkel melihat kenapa begitu. Saya kira itu yang di... Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Pak Quraish. Dan insya Allah buat pemirsa yang ada di rumah, pembelajaran kita pada hari ini dapat membuat kita menjadi muslim yang tumbuh, semakin kuat ilmu akidahnya, semakin berserah diri kepada Allah, semakin beriman, semakin tenang dan membawa kedamaian bagi sesama nih. Gak hanya kepada umat muslim aja, tapi juga kepada seluruh manusia yang berada di lingkungan kita, insya Allah. Terima kasih banyak. Besok insya Allah kita ketemu lagi, masih di jam yang sama di Tafsir Al-Misbah. Sekarang saya Caca Frederika mohon pamit undur diri dulu, maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.